Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah ala nabiya ba'dah. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuk di penafsiran firman Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang ke-130 dari surat An-Nisa juz yang kelima, menjelaskan kepada kita semuanya sambungan dari kejadian yang kemarin, yaitu problematika rumah tangga, permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga antara suami dan istri. Kalau tidak bisa didamaikan, tidak bisa yang namanya sulh, perdamaian terjadi, maka jikalau ditakdirkan harus berpisah, maka berpisah. Tatkala berpisah tersebut tidak perlu khawatir, karena masing-masing rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Taruhlah suami berpisah dengan istrinya, istri berpisah dengan suaminya, bukan berarti rezekinya berhenti. Rezekinya, keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai orang-orang yang beriman, baik lelaki maupun wanita. Baik yang masih bersuami ataupun sudah tidak bersuami, baik yang masih beristri maupun yang tidak beristri lagi, semuanya rezekinya, na barakallahu fikum, kenikmatannya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fillah, azbani azakumullah, kita lihat di sini. Qala Allah taala, Allah telah berfirman, wa in yatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Masyaallah. Jika mereka berdua berpisah, suami dan istri berpisah, niscaya Allah taala akan berikan kecukupan masing-masing keduanya tersebut, itu suami dan istri, min sa'atih, dari keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu khawatir. Kalaupun berpisah, ya mungkin karena nah keadaannya tidak memungkinkan untuk damai misalkan, maka enggak perlu khawatir, karena Allah taala sudah apa? Akan memberikan kecukupan kepada masing-masing antara na barakallahu fikum, kedua belah pihak tadi itu, yaitu istri dan suami. Selama mereka apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki itu diikat dengan ketakwaan. Jadi kalau orang tidak bertakwa, rezekinya sempit. Kalaupun banyak rezekinya secara zahir, tapi hatinya sempit, karena rezeki yang dia dapatkan bukan dari yang halal. Karena rezeki ada dua makna. Ada dua macam rezeki. Rezeki yang maknanya umum, rezeki yang maknanya apa? Khusus. Itu pahami baik-baik. Rezeki yang maknanya umum adalah semua jenis kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, baik kafir, munafik, muslim, mukmin, berupa apa? Makanan, pakaian yang bisa menegakkan tulang punggung mereka. Itu rezeki yang namanya umum. Antum saksikan orang kafir banyak gak yang kaya? Banyak. Hidupnya mewah, hidupnya meriah, dohirnya seperti itu. Itu rezeki yang namanya umum. Tapi rezeki yang namanya khusus adalah apa? Rezeki yang berupa keimanan. Keimanan luas. Semua orang yang beriman, semua orang muslim mendapat rezeki tadi itu. Rezeki berupa keimanan. Nah, lebih khusus lagi, rezeki yang dikenal dengan apa? Al-iman was-sunnah. Nah, yang sekarang kita insyaallah taala berada di atasnya. Al-iman was-sunnah. Itu rezeki yang lebih khusus lagi. Naam. Ikhwani fi din, azan wa zakumullah, kita lihat tafsirannya. Wa kana Allah wasi'an hakima, Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh Allah Ta'ala zat yang maha luas karunia dan keutamaannya serta zat yang maha bijaksana. Qala al-mufassirun asbahumullah, perhatikan di situ. Wa in waqa'atil furqah bainar rajuli wa imra'atihi, dan jikalah, terjadi perpecahan, pertikaian, perpisahan antara suami dan istrinya, fa innallaha ta'ala yughni kullan minhumā min fadlihi wa sa'atihi, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan pada masing-masing di antara keduanya dari keutamaan dan juga keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala akan berikan nabarakallahu fikum enam kenikmatan kepada masing-masing hamba tersebut. Fa innahu Subhanahu wa ta'ala wasi'ul fadli wal minnah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha luas keutamaannya dan luas karunianya. Hakimun fi ma yaqdi bihi baina ibadihi, masyaallah. Zat yang maha bijaksana terhadap apa yang Allah Ta'ala tetapkan antara hamba-hambanya, enggak pernah meleset, enggak pernah tertukar. Rezeki hamba semuanya apa? Sesuai dengan apa? Jalur dan alamatnya. Enggak pernah tertukar. Paham ya? Si fulan hari ini bekerja mendapatkan gaji sekian misalkan. Si fulan satu pekan gajinya sekian. Itu sudah ditentukan semuanya, enggak pernah tertukar. Paham ya? Ada juga orang yang jualan setiap hari, masya Allah, jualan makanan-makanan yang halal, jualan minuman yang halal, tapi hasilnya cuma segitu saja. Itu rezekinya sudah. Faham ya? Disyukuri. Kalau dia mampu mensyukurinya, akan ditambah lagi nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia enggak bersyukur, akan cabut kenikmatan tadi. Wal'iyadu billah. Naam. Bagaimana cara mensyukurinya? Merasa cukup. Merasa cukup dengan sesuatu yang ada tadi itu. Taruhlah sehari dia dapatnya 20 ribu misalkan. Alhamdulillah. Besok dapatnya 30 ribu. InsyaAllah. Paham ya? Ditambah lagi. Kalau orang bersyukur seperti itu, ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat yang pendek, simpel, padat, tapi bisa apa? Menyentuh hati kita semuanya. Sumbernya apa? Bersyukur. Jangan berkeluh kesah, wah kok cuma sedikit ya, jangan. Yang sedikit ini disyukuri. Kita merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit ini akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kalian bersyukur, niscaya akan tambahkan nikmatku untuk kalian. Namun jika kalian kufur, kata Allah Ta'ala, ketahuilah azabku sangat pedih. Dicabut kenikmatan dari itu. Coba bayangkan kisah-kisah orang-orang terdahulu. Yang dahulu mereka keadaannya masya Allah, kekayaannya melimpah, hartanya melimpah. Tapi karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebabnya karena ulah tangan mereka sendiri. Tidak mau bersyukur, justru berbuat kesyirikan, berbuat kemaksiatan, melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, melanggar larangan-larangan yang Allah Ta'ala larang. Kemudian justru mengerjakan perkara-perkara maksiat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Dzalika bi'annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim." Yang demikian itu Allah Ta'ala tidak pernah mengubah kenikmatan yang sudah diberikan kepada sekelompok kaum, melainkan mereka sendiri yang mengubah. Mereka sendiri yang mengubah dengan sebab tangan-tangan mereka sendiri, dengan perbuatan maksiatan. Sudah rezekinya sulit, penghasilannya sulit, usahanya pun bangkrut, malah datang ke dukun. Bayangkan, ulah mereka, ulah siapa ini? Ulah mereka sendiri. Seharusnya al-luju' ilallah, kembali kepada Allah Ta'ala. Sudah rezekinya bisa dikatakan penghasilannya sedikit, kerjaan susah, dia malah pergi ke dukun. Mbah Fulan, Mbah Alan, minta kekayaan. Akhirnya malah enggak dapat rezeki sama sekali. Maksudnya tidak mendapatkan apa? Kenikmatan yang barakallahu fikum bikin dirinya cukup, membikin dirinya merasa cukup dengan kenikmatan dari itu. Namlal musta'an. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan mengenai apa? Bahwasanya kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba itu tidak hilang begitu saja, namun sebabnya karena hamba itu sendiri. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat ayat yang selanjutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullaha. Wa in takfuru wa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa kana Allahu ghaniyyan hamida." Masyaallah. Dan hanya milik Allah lah. Hanya milik Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. bukan milik kita. Kita hanya dipinjamin saja. Sesaat saja kita tinggal di dunia ini. Negeri yang kekal abadi di akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita dipinjamin, ya jangan merusak di situ. Amin. Tapi justru memperbaiki, berupaya, beramal. Nah, seperti itu. Beramal amalan saleh, kita lihat. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara. Dan juga kepada kalian semuanya agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi takwa sudah kami sebutkan berkali-kali. An yaj'alal insanu bainahu wa baina adzabillahi miqayatan bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Artinya apa? Seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan azab Allah Subhanahu wa taala miqayah, tameng, pembatas. Dengan cara apa? Dengan cara apa menjadikan pembatas tersebut? Dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Perhatikan baik-baik. Dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah ketakwaan. Nah, barakallahu fikum. Dan wasiat ini juga yang Rasulullah wasiatkan dalam hadis yang sahih yang sering antum dengar. Hadisnya siapa itu? Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan mau'izah. Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Wadilat minhal qulub wa dharafat minhal 'uyun ka'annaha mau'izatun muwaddi'. Artinya apa? Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan mau'izah, nasihat. Nasihat yang sangat menyentuh. Nasihat yang membuat hati bergetar. Mata mengeluarkan air matanya. Nah, kemudian sampai-sampai segenap para sahabat, ya Rasulullah, bertanya, wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat perpisahan orang yang hendak berpisah. Fa'ausina, berilah kami wasiat. Apa kata Rasulullah SAW? Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasam'i wa ta'ah, dan mendengar serta taat kepada pemimpin. Tidak melakukan pemberontakan, kudeta, revolusi, penggulingan kekuasaan, demonstrasi, tidak. Paham ya? Sami'na wa ata'na. Selama pemerintah, pemimpin memerintahkan perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, maslahahnya umum, maslahahnya khusus, selama itu kebaikan, wajib kita mentaatinya. Paham ya? Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Walaupun yang jadi pemimpin seorang budak, seorang budak, seorang hamba dari Ethiopia, kulit hitam, pendek biasanya, kecil, hitam, paham ya? Nah, walaupun ada yang tinggi juga, intinya apa? Walaupun sejelek apapun itu pemimpin, wajib kita mentaatinya. Nah, barakallahu fikum, wajib mentaati pemimpin tersebut. Naam. Syahidnya barakallahu fikum di dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk apa? Senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jika kalian kufur, maka sesungguhnya hanya milik Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Dan sungguh Allah taala zatnya maha kaya dan maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala, na barakallahu fikum, zat yang maha kaya, enggak butuh pada hambanya, tapi hamba butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayat yang selanjutnya nanti, na barakallahu fikum, menjelaskan apa? Kemampuan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa. Kalaupun menghilangkan kita semuanya, dihancurkan, ditiadakan, mengganti makhluk yang baru, bagi Allah Ta'ala mudah. Paham ya? Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat apa? Sangat mudah. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jalla, perhatikan baik-baik. Na'am, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, ayat yang ke 631, tafsirannya dilihat baik-baik. Walillahi mulku walillahi. Na'am barakallahu fikum. Mulkun ma fis samawati wa fil ardhi wa ma bainahuma. Dan hanya milik Allah kekuasaan langit dan bumi dan di antara keduanya. Walaqad ahidna ilal ladzina u'tul kitaba min qablikum minal yahud wan nasara, dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang kami beri kitab kepada mereka dari kalangan Yahud dan Nasara, dan kami juga telah mewasiatkan ilaikum wa ahidna ilaikum kadzalika ya ummat Muhammad bittaqwallahi azza wa jalla. Ini apa wasiatnya? Agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan sumber datangnya rezeki. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan jadikan bagi dia jalan keluar, dan Allah taala akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Enggak bertanya, buktikan. Kalau antum kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang hatinya. Datang rezeki secara tiba-tiba dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun melalui perantaranya si fulan si alan, itu enggak masalah. Tapi rezeki mutlak milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tenang, tenteram. Intinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik perbekalan akhirat apa? Ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Nah, barakallahu fikum. Pembeda antara orang ajam, orang Arab, orang kaya, orang miskin, orang berkulit hitam, berkulit putih, orang keturunan apa? Darah biru misalkan, atau mata merah misalkan, atau terbalik ya, darah merah, mata biru misalkan. Nah, barakallahu fikum, itu semuanya bukan tolak ukur. Tolak ukurnya apa? Ketakwaan. Tolak ukurnya di sisi Allah taala mulia ataukah tidak ketakwaannya, bukan masalah nan garis keturunan tadi, bukan. Paham ya? Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai segenap manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan ada laki-laki, perempuan, kemudian kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya apa? Agar kalian saling mengenal. Agar apa? Kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah taala adalah orang yang paling bertakwa. Bertakwa. Paham ya? Jadi mizan, barometer ukuran mulia atau tidak di sisi Allah taala bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena garis keturunannya, bukan, tapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat lagi. Wal qiyam bi amrihi wa tinabi nahyih, yaitu dengan cara apa? Menegakkan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa bayyana lakum annakum in tajhadu wahdaniyatallah taala wa syar'ah fa innahu Subhanahu ghaniyun 'ankum. Dan kami telah menjelaskan kepada kalian, perhatikan ini ya, tafsirannya itu, lihat baik-baik itu. Wa bayyana lakum, dan sungguh kami telah menjelaskan kepada kalian, annakum in tajhadu wahdaniyatallah, bahwasanya kalian apabila menentang ketunggalan Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya, maka sungguhnya Allah taala zat yang maha tidak butuh terhadap kalian. Li'anna lahu jami'u ma fis samawati wa ma fil ardh, dikarenakan hanya milik Allah lah seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semuanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dipinjamin saja. Jadi jangan merasa sombong jadi penguasa, pemimpin. Itu hanya apa? Sesaat saja. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Wa kana Allahu ghaniyan 'an khalqihi hamidan fi sifatihi wa af'alihi. Maka Allah taala sungguh zat yang maha kaya, zat yang maha tidak butuh terhadap makhluknya, dan zat yang maha terpuji. Nah, barakallahu fikum, dalam sifat-sifatnya dan juga perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi wa kafaa billahi wakila." Ditekankan lagi di sini. Hanya milik Allah lah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik pelindung. Sebagai sebaik-baik pelindung Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jalla, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Walillahi mulkun ma fis samawati. Walillahi mulkun ma fil hadzal kauni minal kainat. Dan hanya milik Allah lah kekuasaan apa-apa yang ada di dalam atau yang ada di alam semesta ini berupa makhluk-makhluk yang ada. Wa kafa bihi subhanahu qa'iman bi syu'uni khalqi hafizallah. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang mengatur keadaan-keadaan makhluknya dan zat yang menjaga makhluknya. Allah Subhanahu wa taala, bukan orang lain. Nah, kita ini makhluk biasa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayat yang selanjutnya yang menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, kekuatan yang mutlak milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai pertolongan kalau tidak datang dari Allah taala, hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Paham ya? Hamba tidak bisa berbuat apa-apa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai apa? Pertolongan mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan kecuali munculnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Na barakallahu fikum iyang surkumullah fala ghalibalakum wa iyakhdhulukum faman dhalladhi yansurukum ba'da. Artinya, jika Allah Subhanahu wa taala menolong kalian, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghinakan kalian. Namun jika Allah Subhanahu wa taala sudah menghinakan kalian, merendahkan kalian, siapa lagi yang bisa menolong? Enggak ada yang bisa menolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man nasru illa min indillah. Termasuk sumber, cara, sebab agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dakwah kita, di dalam menyebarkan ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, adalah menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengembangkan dakwah, dakwah Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian membela dakwah Al-Qur'an dan Sunnah, agama Islam. Karena agama Islam ini, nah barakallahu fikum, memiliki masadir, sumber Al-Quran wa sunnah wal ijma' wal qiyas sahih. Nah, kita tegakkan, kita ajarkan, kita kembangkan, itulah sumber pertolongan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Ta'ala akan menolong kalian dan akan mengokohkan telapak-telapak kaki kalian, mengokohkan pendirian kalian. Faham ya? Sumbernya, caranya adalah apa? Nah, mendakwahkan, menjaga, menolong, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirannya atau ayatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Iyyasha yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin." Wa kana Allahu ala dzalika qadira masyaallah. Bayangkan. Jika Allah Ta'ala menghendaki ini, saya akan membinasakan kalian semuanya, dihancurkan, dihilangkan kalian semuanya wahai segenap manusia, dan Allah Ta'ala mendatangkan makhluk yang baru. Bayangkan. Mampu bagi Allah Ta'ala untuk mendatangkan makhluk yang baru, mampu. Nah, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman apa? Iya sayyidhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Jika Allah Ta'ala menghendaki, yudhibkum, akan membinasakan kalian semuanya, menghancurkan kalian semuanya. Nah, kemudian apa? Wa ya'ti bi khalqin jadid, mendatangkan makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Yang seperti itu bagi Allah Ta'ala bukan perkara yang sulit, perkara yang sangat mudah. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, masyaallah. Kita lihat. Naam barakallahu fikum wa kana Allahu ala dzalika qadira. Dan sungguh Allah Ta'ala zat yang Maha mampu untuk melakukan itu semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau cuma menghilangkan kita semuanya, mengganti makhluk yang baru, mampu atau tidak? Mampu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun asabahumullah insyaallah insyaallah yuhlikum ayyuhan nas. Jika Allah Ta'ala menghendaki, niscaya Allah Ta'ala akan membinasakan kalian, menghancurkan kalian semuanya wahai segenap manusia. Wa ya'ti bi qaumin akharin ghairikum, dan akan mendatangkan kaum yang lain selain kalian. Wa kana Allahu 'ala dzalika qadira, dan sungguh Allah Ta'ala zat yang Maha mampu untuk melakukan itu semuanya. Yang terakhir barakallahu fikum, ayat yang ke 134, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu samian basira. Ayat yang mulia ini 134 surat An-Nisa ini menjelaskan kepada kita semuanya Bahwasannya barang siapa yang menginginkan pahala atau menginginkan kenikmatan dunia, maka hanya milik Allah lah kenikmatan dunia dan akhirat. Jadi mintanya hanya kepada Allah Ta'ala, jangan minta kepada manusia. Kalau minta kekayaan biar dibikin laris dagangannya, jangan minta kepada Mbah Fulan, Mbah Alan, Kiai Fulan, Kiai Alan, jangan. Apalagi pergi ke kuburan yang belum jelas orangnya siapa di dalamnya. Paham ya? Nah, sudah kita lewati kan, orang yang meninggal yang mati itu butuh orang yang hidup, bukan orang yang hidup butuh orang yang mati. Nah, jadi sangat terbalik, orang-orang yang minta kepada orang mati, justru orang mati itu butuh doa kita, butuh orang-orang yang hidup. Nah, kita lihat. Qala al-mufassirun atabahumullah. Ayatnya tadi sudah disebutkan ya. Barang siapa yang menginginkan pahala dunia, maka di sisi Allah lah pahala dunia dan akhirat. Ganjaran dunia dan akhirat, kenikmatan dunia dan akhirat hanya milik Allah. Wa kana Allahu samian basira. Dan sungguh Allah Ta'ala Zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Qala al-mufassirun atabahumullah. Man yarghab minkum ayyuhan nas fi. Ya, ingat faedah kemarin. Man yarghab minkum ayyuhan nas fi thawabid dunya. Rahiba fi artinya apa? Rahiba fi cinta, senang. Kalau rahiba'an apa kemarin? Rahiba'an kan ada rahiba fi, rahiba'an. Apa kemarin? Handalah. Rahiba'an apa artinya? Benci. Jadi dibalik aja. Kalau rahiba fi cinta, senang, pengin. Kalau rahiba'an benci. Man rahiba'an sunnati falaisa minni. Artinya bukan barang siapa yang cinta dengan sunnahku, bukan. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, karena rahiba'an. Dalam bahasa Arab seperti itu ya. Man rahiba'an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Nah, kalau di sini man yarghab minkum ayyuhan nas fi thawabid dunya. Barang siapa yang menginginkan di antara kalian wahai manusia menginginkan pahala dunia, wa yu'rid anil akhirah, kemudian berpaling dari akhirat, fa indallahi wahdah thawabud dunya wal akhirah. Maka hanya di sisi Allah Ta'ala semata pahala dunia dan akhirat. Fal yatlub minallahi wahdah khairai dunya wal akhirah. Masyaallah. Maka hendaknya dia meminta hanya dari Allah Ta'ala semata dua kebaikan dunia dan akhirat. Termasuk doanya apa yang sering antum baca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan dunia dan akhirat. Nah, barakallahu fikum. Meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan minta kepada Mbah Fulan, Mbah Alan, Kiai Fulan, Habib Fulan, jangan. Mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwa alladhi yamlikuhuma. Maka dialah zat yang memiliki keduanya, yaitu kebaikan dunia dan akhirat. Wa kana Allahu samian li aqwal ibadah. Maka Allah Ta'ala sungguh zat yang Maha mendengar terhadap ucapan-ucapan hambanya. Basiran bi niyatihim wa amalihim. Zat yang Maha mengetahui terhadap niat-niat mereka dan amalan-amalan mereka. Fa wa sayujazihim ala dzalik. Dan sungguh Allah Ta'ala akan membalasi mereka semuanya sesuai dengan amalan atau ucapan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Nasrullah assalamatul afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.